Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-13. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-96. Nah, silakan dibaca Pak Edi. Nah, Mas Kak, ayat 97 ya, Ustaz ya? 96 ya? Oh, 96 ya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Falamma anja al-basiru alqahu ala wajihi faratadda basirah. Qala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Suaranya makin menjauh ya, Pak Edi. Mas Asad, anak ulang Asad ya. Falam. Gak apa-apa, kedengeran. Tapi maksudnya sekarang agak dekat aja. Ini suaranya jauh banget. Maka tatkala pemberi kabar gembira itu datang, dia datang kemudian mengusap atau melempar ya, melempar Ya. mengusapnya kepada wajahnya, lalu penglihatannya kembali. Dia berkata, ayahnya Nabi Yusuf berkata, bukankah aku sudah berkata pada kalian sesungguhnya aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Alfa afu atfin lama dorof an harfu asdariya ja'a fi'il madhi al basiru fa'ilnya alqa fi'il madhi domirunya huwa mustatir alha maf'ul bi ala wajihi jar majrur alha mudhaf ilai alfa harfu atfin roddat rotta rotada fi'il irtada irtada irtada fi'il madhi basiron maf'ul bi qala fi'il madhi domirnya huwa domir mustatir al hamza harfu istifham lam lam belum belum lam dorof lam harfu nafin wa jazmin. Lam harfu nafyin wa jasmin akul fi'il mudore domirnya ana lakum jar majrur ini hafu taukid wa nasbin alya isim daripada inna alamu fi'il mudore domirnya fa'ilnya ana minawahi jar majrur ma semausul sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih la fi'il harfud nahi ta'lamun fi'il mudore nafi ta'lamun fi'il mudore alalu sebagai fa'ilnya. Falamma anja'a mai yubasiru ya'kuba bi aini yusufa hayyu. Nah, bi anna yusufa hayyu. Bi anna yusufa hayyu. Wa taraha qamisa yusufa ala wajihi fa ada yakuba mubasyiran. Wa ammahur fa ada yakubu mubsyiran. Fa'akubu fa'ada Yakubu mubasiron wa amma abasara aja bukan basara mubasiron mubasiron wa amma husuru wa amma husururu faqala liman indahu alam akhbaru akhbarukum anni alam alam ukhbirkum alam ukhbirukum anni a'lamu minallahi ma la ta'lamuna ta'lamunahu min fadlillahi wa rahmatihi wa karimihi. Maka tatkala datang siapa yang telah memberi kabar gembira kepada Yakub bahwa Nabi Yusuf itu hidup, maka dia melemparkan, mengusap baju gamis Yusuf kepada wajah bapaknya, wajah dia. Kemudian penglihatan Yakub kembali. Nah, Wa amma apa Ustaz, wa ammahu, dan ya, kebahagiaan menyelimutinya. kebahagiaan menyelimuti dia, maka kemudian dia berkata kepada siapa yang ada di sisinya, apakah bukankah aku telah memberitahumu, memberi kabar kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui berupa keutamaan Allah dan rahmatnya dan karimahu keutamaannya. Wa karomihi ya. Wa karimihi ya. Karom, karom bukan karim. Wa karomihi. Karom ya Ustaz ya. Ya, karom kemuliaan. Karomihi ya, kemuliaannya. Kaufik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. قال ألم أكن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Maka ketika datang seorang pembawa kabar gembira, lalu ia mengusap bajunya Yusuf ke wajahnya Nabi Yakub, fartadda basyara, maka ya penglihatan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam kembali. Qala, ya kemudian Nabi Yakub berkata, alam aku lakum, bukankah telah aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi sebetulnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu tahu bahwasanya Nabi Yusuf masih hidup. Namun beliau memilih sabar. Sebagaimana ucapan beliau ya, ya fasabrun jamil, maka kesabaran bagiku adalah kesabaran yang indah. Jadi baik Yakub alaihissalatu wassalam maupun Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, keduanya menunjukkan kepada kita bagaimana kesabaran itu akan mendapatkan ya akhir yang indah. Ketika mereka bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah balas kesabaran mereka dengan kebahagiaan ya, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Nah, ya silakan baca Bu Nurul. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Mereka anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub berkata, wahai ayah kami, mohonlah ampun kepada mohonlah ampun bagi kami, bagi dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Qalu fi'il madi, waw sebagai fa'il, al-waw sebagai fa'il. Ya harfu nida, aba, munada, kemudian na sebagai mudofun ilai. Istaghfir, jawab nida ya. Istaghfir fil amar aja. Fil amar. Lana jar majrul zunubana mafulun zunuba mafulun bi nasb mudufun ilai inna harfu taukid wa nasbin na sebagai isim inna kunna fil madi nakis na sebagai isim kunna khati'ina sebagai kabar kunna kemudian kunna khati'ina sebagai kabar inna ya Ustaz. Naam betul. Kemudian tafsirnya Qala banuhu ya abana sallana rabbaka ayya'fu anna wa yas ayya'fu ayya'fu kan ada anna oh ayya ayahku anna ayahku bu ayahku oh ayahku maaf ayahku anna wayastira alaina zunubana inna kunna khati'ina fima fa'alnahu bi yusufa wa syaqiqihi. Berkata anak-anaknya, wahai ayah kami, mohonkanlah bagi kami kepada Rabbmu agar mengampuni kami dan menyembunyikan dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami telah bersalah terhadap yang kami lakukan kepada Yusuf dan saudaranya, saudara-saudara kandungnya. Ya, Ustaz. Ya, nami barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Mereka yaitu anak-anaknya Nabi Yakub berkata, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkanlah ampun untuk kami dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami dahulu orang yang bersalah. Jadi mereka akhirnya mengakui perbuatan mereka. Karena sudah ketahuan. Sudah tersingkap semuanya. Maka mereka pun meminta maaf kepada ayahnya. Dan minta dimohonkan ampun kepada Allah. Agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Di sini kita melihat bahwa sekalipun ya anak-anak Nabi Yakub telah melakukan kesalahan yang sangat besar ya, yaitu menyingkirkan adik mereka sendiri, tapi mereka menyadari bahwa itu kesalahan dan mereka tidak sungkan untuk minta maaf dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah seharusnya sikap kita ya. Kalau kita terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa dan maksiat, maka jangan ragu untuk selalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, baca Bu Fatim. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Dan Nabi Yakub alaihi salam berkata, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Qala fil madin, fa'ilnya mustatir, saufa harfu istiqbal, astaghfiru fi'lu mudhari'un, fa'ilnya mustatir, ana lakum jar wa majrur, rabbi maf'ulun bih, al-ya'u mudhafun ilaih. Inna harfu taukidin wa nasbin, al-ha'u ismu inna, huwa tumiru faslin. Nah, Ustaz. Iya, yeah, boleh. Rofuru sebagai khobar dari ina ya, yeah. Arrohimu khobar sani 98. Qala Ya'qubu saufa as'alu rabbi an yaghfiro lakum dunubakum innahu huwal ghafuru li dunubi ibadihi ta'ibina arrohimu bihim. Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, aku akan memohonkan kepada Tuhanku agar mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya yang bertobat, Maha Pengasih kepada mereka. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Bayakum ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun ya bagi kalian kepada Rabbku, sesungguhnya Dia Maha Mengampuni lagi Maha Pengasih. Dari ayat-ayat ini kita bisa memahami bahwa minta didoakan oleh orang yang masih hidup itu boleh ya. Jadi kita misalnya mengenal orang yang saleh, lalu kita minta didoakan, itu boleh. Sebagaimana di ayat ini, ya para anak-anak Nabi Yakub alaihi salam minta didoakan oleh ayah mereka agar Allah ya mengampuni dosa mereka, mengampuni kesalahan mereka di masa lalu, ya, apalagi dengan orang tua sendiri. Maka ini lebih utama, ya. Ya, makanya kalau kita punya orang tua, kita punya hajat, coba ya minta didoakan oleh orang tua kita, sebagaimana dilakukan oleh anaknya Nabi Yakub kepada ayahnya, itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Dan ini berlaku umum, ya. Artinya minta didoakan oleh orang lain itu boleh secara umum. Mau ke orang tua atau ke orang lain itu boleh, ya. Minta didoakan itu hukumnya boleh. Yang enggak boleh itu adalah bertawasul atau minta didoakan kepada orang yang sedang meninggal. Ya, ini enggak bisa, ya, enggak boleh. Bagaimana dia bisa mendengarkan, ya, ucapan kita? Bahkan kita saja tidak tahu bagaimana nasib dia. Kita memang mengetahui misalnya seorang, kita kenal orang yang soleh lalu meninggal dunia, ya, kita tidak boleh memastikan surga untuknya. Artinya yang bersangkutan saja belum tentu langsung masuk surga. Kita tidak pernah tahu amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di boro-boro ya orang yang dikubur itu bisa mendoakan orang yang masih hidup. Jadi yang benar itu dalam tawassul, dalam minta doa itu adalah kepada yang masih hidup, ya. Kepada yang masih hidup kita boleh meminta doa. Misalnya kepada ustaz kita, kepada kiai kita, kepada orang tua kita, kita minta didoakan, maka ini bagus. Apalagi ya kalau doanya itu adalah doa yang diam-diam, ya. Karena di antara doa yang mustajab adalah doa yang disampaikan oleh orang yang mengenal kita tanpa diketahui oleh kita. Dan biasanya kalau kita baik kepada mereka, otomatis mereka akan mendoakan kita. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Dairis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu Misra in syaa Allah amin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia mendekat ke kedua orang tuanya dan mengatakan, masuklah ke negeri Mesir, insya Allah tempat ini aman. Alfa'u harfu atfin lama zorof dakholu fi'il madi waw fa'ilnya ala Yusufa jarwa majrur awa fi'il madi ilaihi jarwa majrur abawaihi abawai maf'ulun bih, Ustaz, ya? Yeah. Alha'u mudafun ilaihi. Alha'u atfin qola fi'il madi udhulu fi'il amr fa'ilnya fa'ilnya abaw, ya. Misra mafulun bi in harfu syartin sya'a fi'il madi Allahu dzafudarana sebagai fa'il aminina hal betul, Ustaz? Aminin, ya, betul. Hal, ya. Wa kharaja Ya'kubu wa ahluhu ila Misra qasidina Yusufa falamma wasalu ilaihi dhamma Yusufu ilaihi abawaihi wa qala lahum udkhulu Misra bimasyiatillahi wa antum aminuna minal jahadi. Gimana, Minal? Jahadi, Ustaz. Jihadi apa jahadi? Sebentar. Minal juhdi. Oh, minal juhdi. Minal juhdi wal qat wal qahti wa man kullu makruh. Tapi bukan juhdi, ya. Kalau juhdi itu mah itu aneh. Apa namanya? Kesungguhan, ya. Jahdi, benar. Jahdi. Minal jahdi. Dan Yusuf berserta keluarganya masuk ke Mesir dekat dengan Yusuf, yang dekat dengan Yusuf, ya, Ustaz. Ya. Maka ketika mereka sampai di tempat Yusuf, masih di Mesir itu maksudnya apa namanya, ingin menemui Yusuf gitu. Ketika mereka masuk ke Mesir. Mereka bermaksud gitu, ya, bertujuan untuk menemui Yusuf. Bertujuan ingin menemui Yusuf. Maka ketika mereka sampai, Yusuf memeluk kedua orang tuanya, gitu, Ustaz. Ya, betul. dan berkata kepada mereka, dan Yusuf berkata kepada mereka, masuklah ke negeri Mesir dengan kehendak Allah, dan kalian adalah orang-orang yang selamat dari kesulitan dan paceklik. Waman kulla makruhu. Waman si wamin. Wamin kulli. Iya. Terjemahannya apa ya Ustaz? Dan dari setiap yang dibenci, tidak disukai. Dan dari setiap yang dibenci. Tanya, kenapa enggak makrihi Ustaz? Kok makruh? Ya, emang apa? Gimana-gimana? Tapi saya kira mingkuli makrihi, enggak gitu ya? Kan dia isim maful dari setiap yang dibenci. Oh. Kenapa ibu berpikiran kalau itu dibacanya makrih? Emang apa wazannya? Enggak ada wazan? Mudhofun ilaih saya kira mingkuli makrihi. Emang kalau mudhof ilaih merubah itu? Kan dia mudhof ilaih mingkuli makruhin kan? Ini haknya hak asli bu, bukan hak domir. Oh begitu ya, ya Ustaz. Mungkin kayaknya budayalis menganggap ini haknya domir gitu ya. Enggak. Ini kariha yakrohu. Kariha yakrohu. Karohatan karihun makruhun. Jadi haknya bukan hak domir. Tapi hak asli. Ya. Nah. Ini makruhu. Kok makruhu sih? Makruhin. Makruhin. Oh makruhin ya. Oh benar. Isim maful kan. Isim maful makruhun asalnya. Tapi karena dia mudhof ilaih. Ya, maka dia majrur, jadinya min kulli makruhin gitu. Oh, ya. Saya kira benar itu dhamir hu itu, makanya kok wow ada situ. Ya, ya, yang terkecoh. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu Misr. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Maka ketika mereka, yaitu Nabi Yakub dan keluarganya, memasuki kota Mesir untuk menemui Nabi Yusuf, awa ilaihi abawaihi, lalu Nabi Yusuf memeluk kedua orang tuanya. Waqala, dan Nabi Yusuf berkata, udkhulu Misr, masuklah ke kota Mesir, insyaallahu aminin. Ya, jika Allah mengendaki, aminin ya, kalian termasuk orang-orang yang aman ya, maksudnya aman dari kesulitan hidup, kemudian dari kemarau. Karena ini kan lanjutan dari sebelumnya bahwa di zaman itu terjadi perkepit panjang ya. Sehingga karena negeri Mesir telah mengantisipasi ya berkat tafsir yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf, maka akhirnya banyak orang-orang yang tinggal di sekeliling Mesir yang meminta bantuan kepada Mesir ya dalam hal pemenuhan bahan pokok. Baik. Kita lanjutkan baca buku Kurniati. Buku Kurniati ada? Ada Ustaz. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء innahu huwal alimul hakim. Dan Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke singgasana, dan merebah, dan mereka merebahkan diri sujud kepadanya. Yusuf merebahkan sujud bersungkur, dan mereka sujud bersungkur kepadanya. Yusuf berkata, wahai ayahku, ini adalah takwil mimpiku sebelum ini. Sungguh Rabbku menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan. Mudharabnya menjadi kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku sesungguhnya telah berbuat baik, ya, yang paling baik. Dan sesungguhnya Tuhanku yang paling telah berbuat yang paling baik. Bukan sinop, ya, ini film. Oh, bukan isi tadi, ya, film Madi, ya. Dan Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari sumur. Ketika dia dari penjara. Dan ketika kalian datang ke dan ketika membawa kalian dari dusun, ya. Badui itu dusun, Ustaz. Ya, dari dusun. Ya, kedalaman. Setelah syaitan merusak antara aku dan antara saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabbku maha lembut, sesungguhnya maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki, atas apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Al-waw harfu atfin, rafa'a fil madi, fa'ilnya huwa domir mustatir huwa, ya'udu Allah, abawaihi ini maf'ulun bih, al-ha'u mudufun ilaih. Alal arshi jarwa majurur, al-waw harfu atfin, harru fil madi, fa'ilnya al-waw sebagai fa'il, lahu jar majurur, sujadatu hal, ya? Iya. Dan bersungkur. Al-waw harfu atfin, qala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, ya'udu ala Yusuf, harfu nida, abati, munada, dengan ya mutakalim sebagai mudhafun ilai, hadha mubtada, ta'wilu, ini khobar. Yeah. Ru'yaya ini mudhafun ilai, dengan ya mutakalimnya juga mudhafun ilai, ya. Wa iya ya. Min qablu jarwa majrur. Qad harfu takikin ja'ala fil madi. Al-ha'u itu maf'ulun bi. Rabbi fa'il. Haqqon itu berarti maf'ul mutlak. Maf'ul bi yang kedua kan ja'alaha. Oh iya, ja'ala membutuhkan. Iya deh. Temannya itu, ya. Iya, temannya Zona. Maf'ulun bi yang kedua, ya. Maf'ulun bi tani. Al-waw harfu atfin qad harfu tahkikin asana fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya'udu 'ala Allah bi ini fa'ilnya, ya. Bi jamak. Enggak. Jar majrur sebagai fa'ilnya, ya. Enggak. Emang yang berbuat baik siapa? Allah, kan. Oh iya, jar majrur ya mutakallim, ya, berarti, ya. Jar majrur. Yeah. Padaku berarti sebagai maf'ulun bi, ya. Jar majrur kedudukan sebagai maf'ulun bi, ya. Kepadaku. Idz dzaraf akhrajani, akhraja fi'il madi dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya'udu 'ala Allah dengan ya mutakallim sebagai maf'ulun bih, nun wiqayah dengan ya mutakallim sebagai maf'ulun bih. Minasi jini jar wa majrur, alwaw harfu atfin ja'a fi'il madi, bikum jar majrur, minal badwi jar majrur, mim ba'di jar wa majrur. An harfu nasbin wa masdariyin, nazagha fi'il madi syaitani fa'il baini zorof makan yang mutakalim mudhofun ilai harwa alwaw harfu atfin baina ma'tuf ke baini yang sebelumnya ikhwati mudhofun ilai yang mutakalim mudhofun ilai inna harfu takidin wa nasbin rabbi isim inna dengan yang mutakalim sebagai mudhofun ilai dari rabbi. Latifun berarti khobar inna. Lima jarwa majrur. Yasha'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa ya'udu 'ala Allah. Inna harfu taukid wa nasbin al-ha'u isim inna. Huwa mubtada al-alimu khobar. Al-hakimu khobar dari huwa. Jumlah ismiyah dari huwa al-alimul hakimu menjadi khobar dari inna. Ya, bisa kayak gitu, ya. Bisa juga seperti itu. Fasal bisa juga. Atau domir fasal, ya, wanya, ya. Ya. Wa ajlasa abahu wa ummahu ala sariru mulki bijanibihi ikroman lahuma. Oh, benar, ya, lahuma. Ikroman lahuma. wahayya wahayyahu abawahu wa ikhwatu wa ikhwa wa ikhwatahu ya. Ikhwatu kan fa'il ini. Oh iya deng fa'il. Wa ikhwatuhul ahada asyara bis sujudi lahu tahiyatan wa takriman la ibadatan wa khudu'an wa kana dhalika jaizan fi syari'atihim wa qad haruma fi syari'atina saddan li dhari'ati syirki billahi wa qala yusufu li abaihi ini kan musana ya? Enggak, kalau kayak gini li abihi aja. Oh, li abihi aja ya. Oh, karena harfu jar ya. Bapaknya aja. Oh, kirain kedua orang tuanya. Li abihi hadzas sujudu wa tafsiru ru'yaya ru'yaya allati qasastuha 'alaika min qablu fi saghiri ya. Ketika aku kecil. Saghiri apa saghri ya? Saghiri. Fi saghiri. Gitu Ustaz. Fi sighari. Fi oh iya, si sighari ya. Fi sighari qad ja'alaha rabbi sidqan wa qad tafaddala 'alayya hina akhrajani minas sijni waja'a bikum ilayya minal badiyati mim ba'du an ada mudafidnya mim badi. Oh iya, mudafidnya masdar muawal ya. Mim ba'di an afsada syaitanu rabitatul akhwati baini wa baina ikhwati. Al-ukhuwah ya. Oh. Hah? An afsada syaitanu rabitatul ukhuwati. Oh, ukhuwati. Ukhuwati. Ukhuwati kata persaudaraan ya. Rabitatul ukhuwati baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latifut tadbiri lima yasha'u. Innahu huwal alimu bi masalihi ibadihi al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Dan Yusuf mendudukkan ayah dan ibunya di tempat kerajaannya berdekatan dengan di kursi singgasana kerajaannya yang berdekatan dengannya untuk memuliakan di sampingnya untuk memuliakan keduanya dan hayahu tuh penyambut ya memuliakan menghormati hayya oh ya dan untuk sebagai menghormati kedua orang tuanya dan saudaranya menghormat ya apa kedua orang tuanya dan saudaranya oh iya iya iya kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang 11 orang itu menghormati dengan bersujud kepadanya sebagai tahiyatan itu penyambutan dan memuliakannya ya sebagai penghormatan dan memuliakannya bukanlah sebagai penyembahan dan ketaatan kepada Yusuf. Hal itu dibolehkan dalam syariat mereka dan sesungguhnya haram dalam syariat kita karena untuk menutupi alasan kesyirikan kepada Allah. Dan Yusuf berkata kepada ayahnya, sujud ini adalah tafsir dari mimpiku yang aku kisahkan mimpi itu kepadamu sebelum ini atau dahulu saat aku masih kecil. Sesungguhnya Robku menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan dan sungguh Allah telah memberikan karunia kepadaku dengan mengeluarkan aku dari penjara dan kalian datang kepadaku dari pedalaman setelah syaitan merusak ikatan persaudaraan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Rabbku maha lembut pengaturannya pada apa yang dia kehendaki. Dan sungguh Allah maha mengetahui atas amal-amal soleh hambanya dan yang maha bijaksana dalam firman-firmannya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. Lalu Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya di atas arsy-nya, di atas singgasananya. Wa kharru lahu sujada. Lalu mereka, yaitu 11 saudaranya Yusuf dan juga kedua orang tuanya, sujud kepadanya. Dan sujud di sini bukan sujud penyembahan ya, tapi sujud takrim ya, pemuliaan. Dan di syariat yang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, sujud yang semacam ini diperbolehkan. Adapun di syariat kita, pada syariat Islam tidak boleh bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam syariat Islam tidak boleh kita ya dengan alasan menghormati orang yang lebih tua lalu membungkukkan badan seperti bersujud, itu enggak boleh ya. Nah, waqala, dan Nabi Yusuf pun berkata, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, wahai ayahku, ini adalah takwil dari mimpiku sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqan, sungguh Rabku menjadikannya kenyataan. Kan kemarin di awal ayat, di awal surah Yusuf, ya, Nabi Yusuf kan mengadukan kepada ayahnya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ya 11 bintang, ra'aitu hum li sajidin. Aku melihat mereka, 11 bintang tersebut sujud kepadaku. Dan ini kejadian saat ini ya. Jadi pada akhirnya benar-benar 11 saudaranya itu datang ke Mesir, kemudian melakukan sujud kepadanya. Makanya kata Nabi Yusuf, ini adalah takwil mimpiku sebelumnya. Jadi sebelumnya Nabi Yusuf mimpi ada 11 bintang yang sujud kepadanya. Ternyata takwilnya adalah 11 bintang itu adalah saudaranya. Ya, yang mana saudaranya itu ketika itu benar-benar bersujud kepada Nabi Yusuf. Tapi dijelaskan dalam tafsirnya tadi bahwa sujudnya di sini bukan sujud peribadahan, tapi sujud takrim, pemuliaan. Dan ini dibolehkan dalam syariat mereka. Adapun dalam syariat Islam, tidak boleh bersujud dengan alasan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahsana nabi id akhrajani minas sijni. Dan sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika ia mengeluarkan aku dari penjara. Wa ja'a bikum minal badwi, dan memudahkan kalian untuk mendatangiku dari pedalaman. Ya, al-badwi ini pedalaman ya. Wa mim ba'di an nazagha syaitan. Ya, dan setelah ya syaitan merusak hubungan antara aku dan di antara saudaraku. Jadi Nabi Yusuf flashback nih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat ya. Yang pertama mimpinya jadi kenyataan, yang kemudian yang kedua atas nikmat dikeluarkan dari penjara, kemudian atas nikmat bertemu kembali dengan keluarga Nabi ya, keluarga mereka setelah bertahun-tahun lamanya berpisah. Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Rabbku maha lembut bagi apa saja yang ia kehendaki. Inna huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatira samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Rabbi munada dari harfu nida yang dibuang, qad harfu tahqiqin ataitani fi ilmu madi anta fa'ilnya, ni maf'ulun bih minal mulki jar war majrur, alwaw harfu atfin alam tani ma'tuf, min ta'wili jar wa majrur al-ahadi fi mudafun ilaih. Fatira munada dari nida yang dihapus ya tadi. As-samawati mudafun ilaih wal ardi ataf ma'tuf anta mubtada waliyi waliyun khabar ya'nya mudafun ilaih fi dunya jar wa majrur wal akhirati ataf ma'tuf tawaffani tawaffa fi'il amar anta fa'ilnya ni maf'ulun bi musliman hal wa ya nun koya dulu bilangnya gimana Ustaz? Nunnya nun koya terus ya nya baru ya nun koya ya nya maf'ulun bi musliman hal wa alhiqni atau ma'tuf bis salihin jar wa majrur. Itu nyata. Tsumma da'a Yusufu rabbahu qailan. Rabbi qad a'taitani min mulki Misr wa 'allamtani min tafsiri ru'ya wa ghayra dhalika min al-'ilmi. Ya khaliqus samawati wal ya khaliqa. Ya khaliq as-samawati wal ardi wa mabda'ihima wa mubdi'ahuma anta mutawalli jami'a sya'ni fid dunya wal akhirati tawaffani ilayka musliman wa alhiqni bi'ibadika salihina minal anbiya'il abrari wal itunya ketutupan itu wal asfiya'il akhyari. Kemudian Yusuf berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan Mesir dan Engkau telah mengajarkan kepadaku arti dari mimpi dan berbagai ilmu yang lainnya. Wahai pencipta langit dan bumi dan ini apa sih? Apa? Wa mabda'ahuma. Ini sama, mubdi itu yang apa namanya mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada. Jadi kita nggak usah artiin ya. Wahai pemilik langit dan bumi dan yang mengadakan keduanya gitu ya, Tegak. Engkaulah pemilik seluruh segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku kepadamu dalam keadaan muslim dan pertemukanlah aku dengan hamba-hambamu yang soleh dari para nabi yang suci ya, Tegak, Abron. Al-Abrod itu yang baik. Yang baik dan yang murni. Al-Asya. Al-Asya itu yang terpilih. Yang terpilih. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Fiik barakallahu. Jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Rabbku, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku kerajaan dan Engkau telah mengajarkanku takwil dari mimpi-mimpi. Wahai yang menciptakan langit dan bumi. Jadi makna fatir adalah al-mubdi, yaitu mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Anta wali, engkaulah yang mengatur segala urusanku di dunia wal akhirat, di dunia maupun di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, walhiqni bis salihin, dan susullah aku ya kepada orang-orang saleh. Maksudnya masukkanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ini doa yang dipanjatkan sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Yusuf atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, mulai dari tadi ya dikeluarkan dari penjara, diselamatkan dari godaan wanita, kemudian diangkat sebagai raja, diberikan kemampuan menafsirkan mimpi. Maka Nabi Yusuf bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dan memohon agar diwafatkan ya sebagai seorang muslim walhiqni bisolihin, dan Nabi Yusuf juga berdoa agar ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan beginilah seharusnya seorang muslim gitu ya, senantiasa meminta pada Allah agar diberikan istiqomahan. Karena betapa banyak kita saksikan di akhir zaman ini ya, orang yang paginya muslim lalu sorenya kafir, sorenya muslim lalu malamnya kafir ya, karena fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, dan fitnah yang lainnya. Ya, fitnah dunia yang lainnya, banyak orang-orang yang pada akhirnya menggadaikan agamanya demi kenikmatan dunia yang fana. Oleh karena itu, kita wajib memohon istiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kita lanjutkan ke hadis ya. Tapi ini ada beberapa pertanyaan. Banyak orang yang ziarah kubur gitu ya. Ya, kalau ziarah kubur ini sunnah ya. Diperbolehkan, bahkan disunnahkan ya. Karena ya dengan berziarah kubur ya kita bisa mengingat kematian. Maka tujuan kita ziarah kubur untuk itu, untuk mengingat kematian dan mendoakan para penghuni kubur. Tapi kalau ziarah kubur malah akan jatuh dalam kesyirikan, yang seperti ini tidak boleh ya. Sampai berdoa kepada penghuni kubur, ini ya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya makanya ya banyak sekali hadis-hadis yang bicara tentang larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ya. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena ibadah itu bukan di kuburan ya, ibadah itu di masjid. Makanya menjadi musibah kalau ada orang yang membangun masjid yang di dalamnya ada kuburan. Ini jelas tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh sholat di masjid yang jelas-jelas di dalamnya ada kuburnya. Berbeda kalau misalnya kuburannya di sampingnya, kemudian ada batas antara masjid dengan kuburannya. Intinya kalau itu masalah yang kita khawatir ya ada di dalam jurang kesyirikan, dan kita khawatir jatuh ke dalam jurang kesyirikan, yang seperti ini harus dihindari ya. Jangan malah bermudah-mudahan dalam masalah kesyirikan ya. Kalau dalam masalah fikih kita boleh berlapang-lapang gitu ya. Tapi kalau dalam masalah akidah harus tegas ya. Karena bahaya. Akidah itu kalau kita salah langkah ya bisa menjatuhkan kita dalam kekufuran ya, dalam kesyirikan, yang mana kesyirikan termasuk pembatal keislaman. Wallahu a'lam. Berdoa ya. Gimana kalau ada yang berdoa, ya Allah berilah kami kemuliaan seperti kau memberi kemuliaan pada ahli kubur ini. Kalau doanya kayak gini boleh ya. Kalau doanya seperti ini boleh. Tapi kalau doanya wahai fulan, wahai syekh fulan, dengan jahmu, dengan kedudukanmu, ini enggak boleh. Ini namanya berdoa kepada penghuni kubur. Ya. Berdoa tadi, kepada Allah. Nah, tadi kita bilang kita tidak boleh menjaga seseorang itu masuk surga atau tidak. Itu berarti kita kalau kita apa seperti ahli kubur ini berarti kita yakin dia sudah betul-betul ini itu, Ustaz. Jadi gini, ya. Itu sahabat kita, ya. Ya, kita wajib meyakini bahwasanya setiap muslim pasti akan masuk surga. Ini keyakinan kita. Sebagaimana kita meyakini bahwa setiap orang kafir pasti akan masuk neraka. Cuma mengatakan si fulan pasti masuk surga, ini enggak boleh ya. Maksudnya gini. Karena gini, memang setiap muslim akan masuk surga, tapi di antara mereka ada yang ya masuk surga secara langsung, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga setelah dihisab, ada yang masuk surga setelah disiksa dalam neraka. Jadi memastikan ya pulang adalah ahli surga ini nggak boleh ya. Tapi memastikan semua orang Islam masuk surga itu boleh. Sama aja kayak misalnya ada orang nih kafir. Sekarang agamanya kafir. Kita nggak boleh memastikan dia pasti masuk neraka ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kekufurannya boleh ya. Si fulan kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka dia masuk neraka. Ini boleh. Tapi mengatakan si fulan yang kafir itu pasti masuk neraka, enggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Jadi bedakan antara menetapkan sesuatu secara umum dengan menetapkan sesuatu secara khusus. Ya. Makanya kita enggak boleh sembarangan dalam mengkafirkan atau memastikan surga ya pada orang-orang tertentu. Kalau secara umum wajib, ya. Kalau secara umum kita wajib memastikan semua orang Islam pasti masuk surga. Bagaimana semua orang kafir pasti masuk neraka. Yang enggak boleh adalah menunjuk nama tertentu lalu kita pastikan neraka dan surganya, ini enggak boleh ya. Seperti itu. So, jadi yang contoh doa yang ditulis oleh Pak Bukhari ini boleh, Ustaz. So, di ya Allah, berikan kami punya seperti ahli kubur ini. Ya, misalnya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kecerdasan seperti kecerdasannya Imam Syafi'i, ya boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Tapi kan pada ahli kubur ini, kalau tadi Ustaz ini kan kita belum yakin, kalau sahabat pasti yakin ya. Ya, kalau yang kita dengan sifat-sifat baiknya boleh, tapi kalau memastikan misalnya ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga seperti engkau masukkan surga Syekh ini, ya itu enggak boleh ya. Tapi kalau bagian dari sifat baiknya boleh, misalnya ya Allah berikanlah kami kecerdasan sebagaimana kau berikan kecerdasan kepada Syekh Fulan yang ada dalam kubur ini, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau memastikan surga bagi Syekh tertentu, ini enggak boleh. Karena ini termasuk perkara gaib yang kita tidak tahu urusannya. Ya, hanya Allah yang mengetahui akhir dari kehidupan seseorang. Nanya, Kak. Ya. Itu kalau bertawasul dengan salawat, apa hukumnya ya? Kan kayak waktu di Masjid Nabawi itu banyakin salawat biar bisa masuk ke Raudhah gampang, gini-gini gitu. Itu kan tawasul ya, Ustaz, namanya. Itu boleh enggak? Iya. Iya, jadi apa namanya? Hukum asalnya ibadah itu tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalilnya gitu ya. Kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalil yang sharih ya, dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah tersebut. Ya, adapun tentang selawat, ya secara umum kita memang diminta untuk sering-sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita zikir pagi dan petang kan minimal kita berselawat 10 kali setiap hari gitu ya. Dan itu memang sesuatu yang baik. Tapi ada banyak kekeliruan yang terjadi zaman sekarang gitu ya. Misalnya ada ustadz yang mengatakan kalau kita pengen sesuatu gitu ya belum tercapai, disolawatin aja. Ini namanya apa? Menjadikan ibadah yang harusnya orientasinya akhirat malah menjadi orientasinya dunia. Seperti itu. Jadi terkait pertanyaan ibu, wallahualam bishawab ya. Yang jelas kalau kita ingin berdoa saja dengan doa-doa yang umum gitu ya. Jadi kita minta sama Allah agar dimudahkan masuk Raudhah. Lagi pula kalau sekarang nggak perlu masuk Raudhah itu rapi bu, ada izinnya. Kalau yang sebelumnya kan kita kalau masuk Raudhah rebutan gitu ya. Kalau sekarang nggak ya. Kalau sekarang alhamdulillah pemerintah Saudi karena banyak kejadian di mana para jamaah akhirnya malah berantem di Raudhah. Ya. Akhirnya sekarang dibikin aturan ya, semua yang masuk Raudhah harus punya permit, ya. Harus punya izin. Ya. Jadi kalau zaman sekarang mah nggak perlu rapat-rapat lagi, tinggal mengajukan izin. Nanti keluar izinnya dan bisa masuk Raudhah dengan nyaman ya, nggak rebutan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau dengan kemuliaan Muhammad bijahi dengan kemuliaan Rasulmu hasil maqasid dan wastahil umurana gitu. Pertanyaan yang sulit Ustaz Bukhari ya, karena terus terang kalau yang saya dengar jawabannya dari guru saya, ya berdoa itu tidak perlu melalui perantaraan ya. Langsung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalilnya ud'uni astajib lakum. Di situ langsung ya. Ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi kalau saya sendiri menganggap tidak perlu ya berdoa dengan jah ya. Karena tidak ada satupun dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang ada di mana Rasulullah ataupun sahabat yang mencontohkan demikian. Itu kan pendapat para ulama belakangan gitu ya. Memang ada yang membolehkan ya. Saya tahu ada beberapa ulama yang membolehkan, tapi saya sendiri tidak mengambil pendapat tersebut. Nah, satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan menarik juga ya. Bagaimana kalau menghormati orang tua seperti cium tangan, kadang agak membungkuk seperti orang keraton Jogja? Ya kalau tujuannya untuk penghormatan dan tidak sampai sampai sujud itu boleh ya. Seperti kita gestur orang Asia itu kan, terutama Indonesia ya, ketika misalnya melewati orang yang lebih tua, kita agak membungkuk itu boleh ya, karena itu bentuknya takrim ya, memuliakan. Tapi kalau sampai sujud itu nggak boleh ya. Adapun yang orang keraton saya nggak tahu ya sampai sujud atau nggak, tapi kalau sampai sujud itu nggak boleh. Tapi kalau sebatas sedikit merunduk untuk menunjukkan kita menghormati orang itu boleh ya. Tapi kalau sampai sujud, apalagi misalnya sujud sambil cium kaki, ini jelas perbuatan yang terlarang ya, karena dalam Islam sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sungkeman cium kaki itu suka. Nah, ini juga termasuk tradisi yang harusnya kita hindari ya, karena bentuknya seperti bersujud ya. Iya. Jadi ini kan jelas-jelas kita sujud ya. Bahkan lebih dari sujud ya, udah sujud sambil cium kaki gitu ya. Ini yang tidak perlu dilakukan. Nah. Ya, ini malah ngaji baca hadis ya, waktunya udah habis. Mungkin sampai sini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ustaz.